Setelah langit gelap dan habis, semprot kiri semprot kanan kan sopun kari. Di halaman rumahmu nongkrong mercy, gonjang ganjing rada janggal ku jadi padi. Sambil pianan dekati mobil, inti di kaca jatuh pun berhenti. Aku tak kacot, sumpah tak kacot. Kau dan dia saling serapa, masih tahap.